نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, ikhwan. Yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa penafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah? Kebaikan di dunia, kebaikan yang paling terbesar bagi seorang hamba adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis sahih dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Kemudian ketika Rasulullah SAW mensifati bahwasanya dua orang yang tidak akan pernah kenyang, man humani la yashba'ani, man humun fil ilmu la yashba'u minha, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang, ikhwan. Yaitu orang yang tidak pernah kenyang dengan ilmunya, dia akan senantiasa menuntut ilmu. Dan orang yang tidak akan pernah kenyang dengan harta, maka dia akan terus tamak terhadap harta. Dua orang ini, saya mohon maaf agar tidak direkam. Mungkin kalau mau direkam di studio aja. Kalau untuk di masjid, ana kurang setuju. Ana kurang setuju. Jadi saya mohon maaf ya. Mohon maaf kepada panitia semua. Saya kurang setuju karena berkaitan dengan foto. Bahkan masyih saja khilafiyah dari masalah ini. Kalau mau rekam, mungkin bisa di studio. Masjid tempat untuk menuntut ilmu, insyaAllah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dunia kecuali tiga orang, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa aliman aw muta'allim. Bahwasanya dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang apa yang ada di dalamnya kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan melakukan ketaatan yang semisalnya, atau orang yang mengajar ilmu, orang-orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Oh. Jadi pahala besar sekali, ikhwan. Pahala menuntut ilmu. Oleh karena itu para ulama dari masa ke masa menulis kitab, memulai kitab mereka, bahkan Imam Bukhari memulai sahihnya dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu baru berucap dan beramal. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjanjikan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan bi ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ada dua cara, ikhwan, menurut para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang pertama melalui wasilah untuk mendapatkan ilmu syar'i. seperti misalnya televisi, radio, koran maupun majalah yang mengajarkan ilmu yang hak, ilmu yang benar-benar ilmu, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Kemudian menghadiri majelis ilmu dengan berjalan kaki mendatangi majelis ilmu. Nah, ini penafsiran para ulama terhadap menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Bahkan para sahabat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian singgah di riyadul jannah, taman-taman surga, maka duduklah sejenak. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kemudian apa kata Rasulullah? "Al-hilaku dzikr." Majelis-majelis ilmu. Atta bin Abi Rabah, salah seorang ulama para tabi'in, mengatakan bahwasanya majelis yang di dalamnya diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana tata cara solat yang benar atau berbudu yang benar, bagaimana diajarkan yang halal dan yang haram. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Imam Syafi'i dalam diwannya ketika mengatakan tentang definisi ilmu, apa kata beliau? "Kullu ulumi siwal Qur'an masghalatun illa haditha wa illa fiqhi fid din. Al-ilmu ma qala haddatsana wa ma zaka siwahuma waswasu syayatin." Setiap ilmu selain Al-Qur'an itu hanyalah melalaikan. "Illa al-haditha wa illa fiqhi fid din." Kecuali mempelajari hadis untuk memahami fikih dalam agama. "Al-ilmu ma qala haddatsana," apa yang dikatakan telah mengabarkan kepada kami, telah meriwayatkan kepada kami. "Wa ma siwa zaka waswasu syayatin," adapun yang selain itu maka hanyalah waswasu syaitan. Dan alhamdulillah kita sama-sama diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sama-sama belajar. Ana yang duduk di depan antum belum tentu ana lebih faqih dari antum, ikhwan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang yang menyampaikan itu lebih faqih daripada orang yang mendengar." Belum tentu orang yang berbicara, "Farubbaha milifiqhi laisa faqih, warubbaha milifiqhi ila man huwa afqahu minhu." Belum tentu orang yang berbicara dia lebih pintar atau lebih faham, dan belum tentu apa yang dibicarakan itu, menyampaikan kepada orang yang didengar, itu justru orang yang didengar yang lebih faham. Bisa difahami? Bisa difahami. Oleh karena itu, ikhwan yang ana cintai karena Allah, kita di sini sama-sama belajar menuntut ilmu. Jadi kalau ada kesalahan ana dalam berbicara, fadhol, silakan menegur dengan adab yang baik, menyampaikan dalil hujjah. Karena biasa ikhwan dalam masalah menuntut ilmu, wajar ketika seseorang jatuh ke dalam kesalahan. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang fikih muamalah. Alhamdulillah kebetulan ana menyelesaikan studi S1 di bidang muamalah. Jadi insyaallah apa yang sudah ana dapatkan akan ana ajar kepada antum semua semampu ana, ikhwan. Dan insyaallah majelis kita ini majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimu sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fiman indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka saling mengajarkan, illa nazalat alaihimu sakina, melainkan akan turun ketenangan, wa ghasyat humur rahmah, dan diliputi oleh rahmat, wa khaffat humul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat, ikhwan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di depan para malaikatnya, memuji nama-nama mereka, ikhwan. Oleh karena itu kita sama-sama meniatkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yata man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi aradhan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang di mana dia menuntut ilmu ini seharusnya dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia, misalnya harta, jabatan, ikhwan, dan lain sebagainya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat, ikhwan. Penting, perkara yang penting untuk kita tengkankan. Antum lihat para ulama salafus soleh, karya-karya mereka sampai sekarang kita bisa menikmati. Apa kuncinya, ikhwan? Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitabnya Imam Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kenapa Riyadhus Shalihin jadi kitab yang paling banyak dikaji setelah Al-Qur'an? Bahkan bukan cuma ahlu sunnah, ahlul bid'ah, dan orang-orang yang menyimpang dari manhajnya para sahabat mengkaji Riyadhus Shalihin. Kata Syekh, apa kuncinya? Karena keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ikhlas, ikhwan. Ana juga berusaha untuk memperbaiki keikhlasan dalam mengajar antum semua. Dan kita sama-sama belajar. Dan memang butuh proses. Butuh proses, ikhwan. Oleh karena itu, tidak lupa kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi keikhlasan, istiqomah, ikhwan, dalam menuntut ilmu syar'i. Taib, itu sedikit mukaddimah dari ana. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan fikih muamalah. Ana mau tanya di sini, ada yang pedagang di sini apa? Yang dari Soe. Tapi enggak ada yang angkat tangan. Berapa orang? Berapa orang? Ana mau coba tes. Angkat tangan yang pedagang. Ikhwan Soe. Nah, kalau Ikhwan Kupang enggak usah diangkat. Ana mau tanya, apa rukun dan syarat jual beli? Rukun dan syarat. Saya kasih bocoran, rukunnya ada 3. Syaratnya banyak, 7. Nah, terus ada apa lagi? Udah 1 udah benar. Itu untuk melingkupi poin yang pertama. Yang kedua apa? Ya, 2. Satu lagi. Ridho masuk di syarat. Adanya harga. Adanya harga. Jadi rukun jual beli itu ada 3. Pertama, penjual dan pembeli sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Afwan, bukan sahabat Abu Hurairah, Hakim bin Hizam. Al-bayyani bil hiyari malam yatafarruq. Penjual dan pembeli mempunyai opsi hiyar sebelum mereka berpisah. Jadi penjual dan pembeli. Kemudian adanya harga. Bisa antum beli kalau tidak ada harga, ikhwan. Kemudian yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu terjadi dalam sebuah majelis di mana pembeli mengatakan saya beli barang ini dan penjual mengatakan saya terima barang ini. Nah, ini yang dimaksud ijab dan qabul. Adapun dalam masalah jual beli online, bagaimana ijab dan qabulnya setelah aplikasinya ditutup, setelah terjadi kontak mengontak antara penjual dan pembeli, itu mereka sudah berada dalam majelis. Ketika menutup aplikasi tersebut, maka itulah terjadi ijab dan qabul. Ini fatwanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian yang syaratnya, ikhwan. Apa syaratnya? Ada yang tahu? Saling ridho. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 20-an lah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan saling ridho, perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ini rukun pertama, syarat pertama. Syarat kedua apa, ikhwan? Syarat kedua, pertama saling ridho, kedua apa? Ada yang tahu? Ya, barang yang harus diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal dalam Islam. Oleh karena itu haram jual beli rokok, haram jual beli alat musik, haram menjual beli atribut-atribut yang mendukung syiar-syiar agama lain. Haram menjual sesuatu yang diharamkan oleh syariat, seperti babi, anjing, darah dan lain sebagainya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama thamana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualan. Diharam, enggak boleh. Upah yang didapat oleh seorang penyanyi adalah upah yang haram, karena Allah mengharamkan nyanyian dan musik. Upah yang diharamkan dari jual beli rokok, upah yang didapatkan dari jual beli rokok adalah upah yang haram, ikhwan. Tapi banyak enggak kaum muslimin yang jual beli rokok? Ada enggak? Ada banyak, ikhwan. Ada di antara ikhwan sini yang jual rokok. Pedagang. Dahulu ya, tapi sekarang ya, alhamdulillah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sah akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil kecuali yang dibatasi oleh urf, adat kebiasaan. Jadi anak kecil dia tidak dibebankan untuk melakukan transaksi yang biasa dilakukan oleh orang besar, karena dia belum mempunyai pengetahuan untuk mentasarufkan, mengembangkan harta tersebut. Kecuali untuk misalnya membeli kembang gula. Gula-gula ya, biasa di Indonesia. Permen. Nah, ini dibolehkan berdasarkan urf, adat yang terjadi di kebiasaan masyarakat. Tetapi untuk mengembangkan harta yang ada di tangannya, itu tidak dibolehkan. Ini sebagaimana penjelasan Profesor Dr. Yusuf Asyubei. Beliau ini salah seorang guru besar fikih muamalah di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Saudi. Gurunya Dr. Arwan. Dan pendapat-pendapat beliau ini yang sering dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur standar fatwa ekonomi Islam di Indonesia. Namanya Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional di bawah pimpinan Majelis Ulama Indonesia, DSN namanya. Jadi Bank Syariah kenapa bisa beroperasi? Karena punya payung hukum, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kemudian objek yang diperjualbelikan harus ada dalam transaksi. Misalnya ketika si A mengatakan kepada si B gini, saya jual mobil ini seharga 50 juta. Kemudian ditanya oleh si B, mana mobilnya? Sudah hilang. Berarti sah enggak jual beli? Enggak. Atau tidak, misalnya saya jual burung peliharaan saya seharga 100 ribu. Mana burung? Sudah terbang di atas. Berarti menjual sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ini berkaitan dengan syarat. Apalagi ikhwan syaratnya? Ada yang tahu? Kita cukupkan syaratnya sampai situ dulu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Syarh Al Mumti, ini kitab fikihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, mengatakan ada tiga syarat yang membatalkan sahnya sebuah muamalah. Dan apabila ketiga ini tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang haram. Hasil yang didapatkan adalah uang yang haram. Ada yang tahu ketiga transaksi ini? Ikhwan dari Kupang yang masih ingat, yang sudah kita kaji tiga pembatal transaksi dalam muamalah. Apa ikhwan? Goror. Goror, ketidakjelasan. Satu. Dua. Zalim. Ketiga. Riba. Masya Allah. Abu Abdullah, masya Allah. Berarti sudah hafal. Ini tiga transaksi yang membatalkan muamalah. Pertama apa ikhwan? Zalim. Kedua, goror. Ketiga, riba. Sebagaimana perkataan Syekh, al-aslu fil bai'i al-hil. Bahwasanya hukum asal jual beli itu halal selagi tidak ada ketiga unsur tersebut. Ini melanggar salah satu, maka diharamkan oleh syariat. Dan semua pembahasan yang ada di dunia kontemporer dari dulu hingga sekarang, ini pisau irisnya cuma menggunakan tiga kaidah ini. Antum lihat transaksi tersebut melanggar kaidah riba, kaidah zalim, dan kaidah goror, maka itu sudah terjatuh ke dalam sebuah keharaman. Saya kasih contoh. Mengapa aplikasi GoPay haram? Karena ada unsur riba. Mengapa asuransi yang bersifat komersil diharamkan? Karena ada unsur goror. Nanti akan kita jelaskan secara bersama. Kemudian apalagi ikhwan? Mengapa MLM diharamkan oleh syariat? Karena ada unsur goror, unsur riba. BPJS nanti. Mengapa hukum dana talangan haji diharamkan? Karena ada unsur riba, ikhwan. Dan nanti akan kita bahas secara bersama. Nasihat untuk para pedagang, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menasihati para pedagang. Apa kata beliau? Manit tijaro qabla ayyatafaqqa fiddin. Barang siapa yang berdagang sebelum mempelajari fikih muamalah, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Faqadir tatamma fir riba. beliau mengulangi perkataan beliau sebanyak 3 kali. Pasti ikhwan. Seperti sebelumnya saya pernah menjelaskan di Ikhwan Kupang. Saya kasih ilustrasi. Afwan. Aqua ini, misalnya antum beli berapa? 2,5 atau 3.000, berapa harga? 2,5. Ketika antum transaksi antara penjual dan pembeli, antum mengatakan saya beli aqua ini memberikan duit kepada pihak penjual. Tiba-tiba tidak ada uang kembalian, atau ada mungkin cuma 2.000, yang 500-nya belum ada. Oh iya, nanti saja, kata penjual. Enggak apa-apa, nanti saja. Penjual dan pembeli terjatuh ke dalam riba. Bisa difahami? Ada yang tahu kenapa terjatuh ke dalam riba? Iya, betul, masya Allah, masih ada utang. Dan syarat pertukaran uang itu apa? Harus tunai. Apa bedanya orang yang mengatakan nanti dan orang yang mengatakan saya utangi? Yang mengatakan saya utangi itu tidak terjerumus ke dalam riba. Yang mengatakan nanti terjerumus ke dalam riba. Apa yang membedakan? Akadnya. Naam, masya Allah. Karena al-ilmu. Orang yang mengatakan saya utangi, dia sudah mempunyai ilmu dalam masalah ini. Dia tidak terjatuh ke dalam riba. Sedangkan orang yang mengatakan nanti terjatuh ke dalam riba. Karena pada transaksi tersebut terdapat 2 jual beli. Jual beli dalam bentuk umum, saya kasih uang, dapat barang. Kemudian tukar menukar uang. Apa namanya? Syarh atau musyarafah. Syarat tukar menukar uang apa? Kalau yang sejenis harus sama dan tunai, sama jenis dan tunai. Kalau beda satu saja tunai. Bisa difahami? Tapi banyak enggak orang yang terjatuh dalam kaidah ini? Banyak. Oleh karena itu Umar mengatakan tarokna tis'atal aksyara halali mahafatir riba. Kami tinggalkan 9/10 yang halal-halal karena takut terjerumus ke dalam riba. 9/10 itu berapa ya, Wan? 0,9 dari 1. Berarti 90% yang halal itu rata ditinggali karena takut terjerumus ke dalam riba, Ikhwan. Saking zuhudnya beliau radhiyallahu anhu. Makanya Umar ketika dia menjabat, Ikhwan, apa kata beliau kepada para pedagang? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. La yabi fi sukina illa man qad tafaqqa fi din. Jangan berjualan di pasar ini bagi orang yang tidak mempelajari agama, fikih muamalah, karena dia bisa membuat orang terjerumus ke dalam dosa. Dosa apa, Ikhwan? Dosa riba. Kemudian para ulama pun mengatakan begitu. Al-Imam Syafi'i mengatakan ayyakunullah ahallal bai'a idza kana mimma lam anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Idza kana lam anhu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kaidah yang membuat suatu transaksi sah itu semua ada dalilnya, Ikhwan. Ada yang tahu dalilnya? Riba mana dalilnya? Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yatakhabbathu syaitan minal masy. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di akhir ayat yang lain Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus, menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada yang tahu ayat ini berkaitan dengan kasus apa dalam dunia kontemporer? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ikhwan Kupang, ada yang tahu? Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Inflasi, Ikhwan. Inflasi, kenaikan harga-harga. Uang yang antum pegang 10 juta di tahun ini, ketika di tahun depan masih samakah dengan 10 juta? Tidak, mengalami penurunan. Nominalnya sama, fundamental dari mata uang itu menurun. Kalau 10 juta di tahun ini antum dapat satu motor, 10 juta di 5 tahun yang depan belum tentu antum dapat satu motor. Bisa difahami? Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasanya la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mu'kilahu wa katibaihi wa syahidaihum sawa. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat orang yang akila riba, memakan riba, pemberi makan riba, orang yang mencatat riba, dan orang yang menyaksikan riba. Semua sama seperti teler bank. Itu apa kerjanya? Catat. Saksikan, iya, iya enggak? Saksikan, berarti terkena dosa riba. Kemudian goror atau sesuatu yang tidak jelas kesudahannya. Bahwasanya la'ana nahar Rasulullah SAW an bai'il ghurar wa bai'il hasad. Rasulullah SAW melarang jual beli ghurar dan melarang jual beli hasad. Apa jual beli hasad? Jual beli dengan menggunakan lemparan batu. Jadi orang jahiliyah ketika misalnya mereka mau beli sesuatu itu dilempar pakai batu. Misalnya beli tanah, tanah itu tinggal antum lempar saja. Sekuat mana antum lempar, batu jatuhnya di situ, itu sudah ukuran tanah. Ini mana yang rugi, Ikhwan? Penjual. Penjual. Kemudian zalim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan jalan yang batil. Kemudian dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulmun ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi dirinya dan tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Qaf, wa ma'ana bizallamin lil'abid, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Kemudian aku jadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan sahabat Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fi zulm, bertakwalah kepada Allah dalam masalah kezaliman. Fa inna zulmun zulumatu yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Banyak permasalahan zalim di lingkungan kontemporer, contohnya seperti pengelolaan harta zakat yang diinvestasikan. Ada banyak gak yang sering muncul di televisi? Banyak. Dompet duafa. Boleh. Tidak boleh, ikhwan. Kezaliman menghilangkan esensi dari zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Fuqara dan orang-orang miskin. Maka ini melanggar kaidah dalam muamalah, atau melakukan transaksi jual beli yang diharamkan oleh syariat, seperti mengambil upah dari mendonorkan darah. Boleh ini? Enggak boleh, ikhwan. Atau melakukan jual beli organ tubuh manusia. Enggak boleh. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan, menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap hak orang banyak, seperti contohnya ikhtikar. Apa ikhtikar? Menimbun barang. Ketika masuk terjadi kelangkaan suatu barang, barang tersebut dijual mahal. Ini ikhtikar. Kemudian apa lagi? Korupsi masuk ke dalam kezaliman. Apa nama lain bahasa syariatnya korupsi? Ikhwan kupang. Bahasa syariatnya korupsi apa? Takyif fikih, penguraian fikihnya korupsi. Ini kita baru bahas Rabu lalu. Gulul. Gulul. Gulul. Faham? Gulul. Gulul itu seseorang mujahid yang menggelapkan harta rampasan perang. Ini namanya gulul. Takyif fikih dalam permasalahan korupsi adalah gulul. Jadi antum yang pegawai, seandainya melanggar akad-akad yang ditetapkan oleh instansi antum, misalnya datang ke kantor seharusnya jam 7, jam 10. Nah, ini termasuk ke dalam gulul. Korupsi antum. Atau seorang aparat pemerintahan yang dia dibayar oleh pemerintah kemudian menerima hadiah. Ini termasuk korupsi. Sogok. Rishwah. Enggak boleh menerima. Dan ini pentingnya kita mempelajari permasalahan ini, karena umat ini sudah begitu rusak, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kata orang apa? Halal haram sikat saja, atau halal haram hantam saja. Banyak gak yang gini, ikhwan? Banyak sekali. Oleh karena itu, kita yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal manhaj salafus saleh, bagaimana mereka dalam bermuamalah, menjadi contoh dalam masyarakat, ikhwan. Al-Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qalikan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, dan Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, ketika menjelaskan kehidupan para salaf, bagaimana bertakwanya istri-istri mereka ketika mereka akan mencari nafkah, apa kata istri mereka? bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami rela menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak rela menahan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya akan mencari nafkah, mereka suruh bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu mencari nafkah dengan sesuatu yang haram. Kami rela menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak rela kamu menyuapkan sesuap nasi di mulut kami itu dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk bertakwa kepada Allah agar mencari sesuatu yang halal dan tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Apa faedah hadis, faedah yang bisa didapatkan dari ayat tersebut? Bahwasanya mengikuti sesuatu atau mencari sesuatu yang haram merupakan kawan dekatnya syaitan atau teman orang Yahudi. Tahu orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama'una lil kadhibi akaluna nisaf. Mereka banyak mendengar berita bohong dan memakan harta yang haram. Jadi kalau antum makan harta yang haram, kita mirip orang-orang Yahudi. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hadisnya? Pendek. Ada yang tahu? Man tasabba, masyaallah, man tasabba bi qaumin fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk di dalamnya. Jadi ketika antum melakukan riba, melakukan transaksi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka termasuk dalam kaidah ini dan mengikuti tabiatnya orang Yahudi. Karena ayat yang saya bacakan tadi, akal, apa akal itu? Kalau orang belajar bahasa Arab pasti tahu makna akal. Itu menjelaskan tentang tabiat, sifat rakusnya itu secara tabiatnya. Kalau al-akul beda, yang dimakannya yang banyak. Tapi kalau akal itu dari dalam dirinya seseorang, rakus terhadap sesuatu yang haram. Ini yang dimaksud dengan sama'una lil kadhibi akaluna bisah. Merupakan ayat yang sifatnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya yang sangat-sangat dan sangat menjelaskan. Contohnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Qawwam itu sifatnya mubalaghah. Artinya sangat-sangat-sangat. Artinya apa? Kepemimpinan laki-laki itu di atas kepemimpinannya perempuan dalam semua permasalahan. Atau contoh hadisnya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam melakukan kesalahan, khata. Khata itu sifat mubalaghah. Artinya dia sangat-sangat dan sangat terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Dan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditangkap ini, ikhwan. Insyaallah. Kemudian ada riwayat sahih dari muridnya Imam Abu Hanifah, Hasan Asy-Syaiban. Ketika dia diminta, wahai imam, tolong tuliskan kepada kami kitab tentang zuhud. Apa arti zuhud, ikhwan? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun sesuatu bersifat mubah, boleh, akan tetapi dia tinggalkan karena sesuatu tersebut tidak ada manfaatnya di akhirat. Ketika dia diminta untuk menulis kitab tentang zuhud, dia tidak menulis kita tentang kitab tentang zuhud. Dia menulis kitab tentang muamalah. Ada yang bisa menjelaskan mengapa begini? Mengapa imam tersebut menulis kitab tentang muamalah? Dikomentar oleh salah seorang syekh, karena orang yang paling zuhud terhadap dunia adalah orang yang mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Tidak mungkin kita mampu membedakan antara yang halal dan yang haram tanpa mempelajari fikih muamalah. Seperti contoh kasus penjualan ini, banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan bukan cuma kalangan masyarakat biasa, orang cendek, sekelas cendekiawan pun terjatuh dalam permasalahan ini. Kelihatannya sederhana, akan tetapi membutuhkan ilmu. Karena kalau tidak terjerumus ke dalam riba. Bisa difahami, ikhwan. Jam berapa? 15 menit. Mau tanya jawab dulu. Mukadimahnya Anda cukupkan sampai di sini. Kita masih punya waktu 15 menit untuk tanya jawab, dan nanti kajian ba'da zuhur akan kita lanjutkan lagi dengan masih seputar materi. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya silakan Anda persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pernah berangkat dari satu bahwasanya zuhud itu terjatuh pada akibat kita memberikan dengan uang si kurir, baru kemudian kurir dapat berubah menjadi pembelian barang. Misalnya di kalangan kami di sini ada orang yang kerjanya itu membayar dengan meteran air. Ya. Dan. Terus? Si pembayar tadi kemudian dia mengubah baru kita membayarkan. Contohnya, misalnya tagihan bulanan saya tadi ini 50.000, boleh dibayarkan dulu dengan uang si pembayar tadi ya. Naam. Kemudian dia mengubah. Ini apakah termasuk dalam riba? Iya, riba. Aplikasinya mirip dengan GoFood. Karena apa? Saya jelaskan. Untuk kasus masalah GoFood ya, itu kan akadnya ada dua. Akadnya ijaroh, apa ijaroh? Kord, apa kord? Utang piutang. Kemudian akad ijaroh. Dan ijaroh. Apa akad ijaroh? Jual beli. Lebih spesifiknya apa? Jasa. Jual beli jasa atau sewa menyewa jasa. Sebenarnya dalam muamalah, mau berapa gabungan akadnya, mau 5, 4 atau 3, lebih dari 2, itu enggak masalah. Selagi dalam satu akad tidak terdapat dua akad ini yang digabungkan jadi satu. Faham? Seperti akad GoFood. Dalam satu transaksi GoFood itu tergabung akad ini, qard dan ijarah. Diriwayatkan dari sahabat Hurairah, Abu Hurairah, dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak halal menggabungkan antara akad salaf. Salaf itu apa? Pinjam meminjam. Wa bai'un. Bai'un itu apa? Jual beli. Ini seperti kasus yang terjadi untuk meteran. Si penyuruh itu menghutangi antum, membayar. Iya kan? Berarti kalian utang kepada dia kan? Menyuruh, kemudian dia mengambil fee atas jasa yang dia bayarkan tersebut. Mendapat fee dari utang yang dia sudah bayarkan. Berarti masuk ke dalam kaidah hadis tersebut dan aplikasinya mirip seperti aplikasi GoFood. Mengapa suruh? Solusinya gimana? Bayar sendiri. Ini apa? Kata Imam Al-Qurafi, salah seorang ulama besar mazhab Hanafi, mengatakan, kenapa dilarang menggabungkan jual akad ini? Karena zadud zari'ah. Zadud zari'ah itu menutup pintu-pintu keburukan agar tidak terjadi riba. Berarti langkah preventif syariat untuk menutup pintu riba. Contohnya gini, berzina haram enggak? Melihat sesuatu yang diharamkan haram enggak? Haram kan? Kenapa Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan supaya tidak terjerumus ke sesuatu yang lebih besar, yaitu berzina? Bisa difahami? Karena menundukkan pandangan itu merupakan, kalau dalam masalah usul fikih namanya zadud zari'ah, atau langkah preventif menutup pintu-pintu untuk terjadinya dosa yang lebih besar. Bisa difahami? Nah, sama makna hadis ini untuk menutupi terjadinya riba yang lebih besar, yaitu riba dain. Bisa difahami? Baik. Iya. Deposit. Iya. Iya. Nitip, kalau misalnya terjadi kerugian atau hilang, itu diganti sama dia. Nitip gimana? Iya. Wallahu ta'ala, saya enggak tahu. Kalau nitip, dia yang ganti jika terjadi kesalahan. Ini akadnya bukan nitip. Akadnya sudah qard. Sama seperti tabungan bank. Antum kan nitip di bank. Tapi status kalau terjadi duit tersebut dipakai oleh bank, itu akadnya apa? Dan kalau seandainya mengalami kerugian diganti, artinya titipannya dijamin oleh bank. Tadi titipannya dijamin apa enggak? Itu akadnya bukan wadiah, bukan titipan, tapi akadnya qard, pinjam meminjam. Mengapa para ulama mengharamkan hadiah yang didapatkan dari bank? Karena akadnya yang awalnya kan kita yang menabung, bahwasanya kita sebagai pemberi pinjaman kepada bank, bank sebagai penerima pinjaman. Maka berlakulah kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu merupakan riba. Jadi haram enggak boleh menerima hadiah dari bank. Sama seperti kasus tadi, kalau seandainya dia jamin, maka enggak boleh dia mengambil fee. Fee-nya maka riba ini. Bisa difahami? Gimana? Enggak boleh. Karena dia mengambil, oh, ini uang dari antum. Oh, boleh. Karena akadnya ijarah murni. Tidak dia yang membayarkan duluan. Kalau dia yang membayarkan duluan, maka dua akad dalam sini. Artinya sama seperti saya menyuruh si fulan untuk mengambil sandal yang terjatuh di dalam sumur. Saya memberikan dia uang. Boleh atau tidak? Boleh. Karena saya membeli jasa dia. Apa jasanya? Mengambil sandal dalam sumur. Ini namanya ijarah. Enggak masalah dan halal. Wa halallahu al-bai'ah. Allah telah menghalalkan jual beli. Wallahu taala a'lam. Saya jawab dulu. Ada pertanyaan, Ustaz? Mau pertanyaan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran. Jazakallah khair. Saya soal saya. Iya. Sempat tidak masuk. Iya. Sakit. Nah, kamu sakit itu suatu penjagaan nantinya. Iya. Tidak lagi sakit. Nah, kamu sudah sekarang dan itu sudah saya kembali. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kira-kira gaji selama bulan saat tidak masuk. Tidak kerja. Nah, dalam SOP-nya gimana ketika antum mendapatkan SK untuk jadi PNS? Biasanya jelas ada. Kalau seandainya sakit, itu kan PNS tetap dibayarkan. Itu ada nggak dalam peraturannya? Maksud sakit yang tanpa disengaja, ada kan? Maka nggak masalah. Ini hibah. Pemerintah menghibahkan kepada antum karena antum statusnya sudah jadi pekerja dari pemerintah. Tetapi kalau antum tidak masuk tanpa ada alasan yang jelas, maka ini merupakan gulul, korupsi terhadap pekerjaan antum. Dan antum wajib mengeluarkan seberapa gaji antum per bulan yang antum tidak masuk disedekahkan ke fakir miskin. Kalau antum makan, haram buat antum. Bisa difaham? Karena nilainya sama dengan matematika itu. Dihitung gaji sebulan PNS berapa, dalam sebulan itu ada berapa kali masuk, hitung berapa yang bolos, dikira-kira, dikeluarkan, karena itu haram, karena antum gak bekerja. Kalaupun sakit, kembalikan kepada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, karena seseorang dianjurkan untuk memenuhi akad-akadnya. Akad ketika antum mendatangani SOP antum sebagai pegawai itu bagaimana? Bisa difahami? Ya. Kalau seandainya antum sakit, maka wallah ta'ala menurut pendapat ana ini merupakan hibah. Hibah dari pemerintah. Sama seperti pensiun. Pensiun kerja atau enggak? Antum enggak kerja kan? Tetapi antum dapat enggak duit dari pemerintah? Dapat. Apa akadnya? Hibah, ikhwan. Mengerti definisi hibah? Hibah itu artinya misalnya HP ini saya berikan ke antum. Boleh atau tidak? Boleh. Bisa difahami? Bisa difahami. Halal insyaAllah. Wallah ta'ala a'lam. Iya, silakan. Yang ini. Ya, satu-satu insyaAllah. Baik. Rukun jual beli di antara syarat jual beli mereka yang dijual harus halal dalam syariat. Iya. Yang dagang halal. Iya. Bagaimana ya, ketika mau kita jual apa? Jual? Iya. Dan ada orang beli berpasar di beli jual. Iya. Dan dagangnya halal. Iya. Jelas digunakan untuk ibadah mereka. Iya. Tanya, bahwa mereka sendiri yang... Kalau tidak tanya hukumnya halal. Kalau tidak tanya, iya, karena kembali kepada hukum asal. Dan antum buat apa halal? Sama seperti orang jual BH, pakaian dalam. Kalau untuk dipakai ke pantai, berdosa enggak? Berdosa. Tetapi kalau tidak ditanya, halal, kembali kepada hukum asal. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Juwayni. Kalau kaidahnya, pegang dua kaidah, mubasyirah, langsung, kaidahnya langsung. Misalnya, saya menjual senjata untuk si fulan, yang nanti senjata itu akan dipakai untuk bunuh si fulan. Maka ini tidak boleh. Hukum jual senjata mubah, hukum asalnya. Tetapi dipakai untuk sesuatu yang haram secara langsung, maka ini enggak boleh. Kalau kaidahnya tidak langsung, dan antum di sini kan tidak tahu, berarti kaidahnya tidak langsung, maka boleh. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali Asy-Syafi'i. dan Al-Imam Juwaini dalam melakukan transaksi yang halal, kalau yang halal tersebut dipakai untuk sesuatu yang haram, maka ini kaidahnya mubasyirah, kaidahnya langsung. Tetapi kalau tidak, maka kaidahnya tidak langsung. Sama seperti ada syubhat orang yang mengatakan bahwasanya jangan beli produk aqua karena nanti dipakai untuk menolong orang membeli senjata untuk membunuh saudara di Palestina. Betul enggak? Betul enggak? Pernah dengar enggak yang syubhat ini? Tetapi prosesnya panjang. Rasulullah bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi apa? Allah bilang pemakan riba yang keuntungan dari dapatkan itu untuk memadamkan cahaya agama Allah, untuk memadamkan dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bertransaksi enggak dengan orang Yahudi? Bertransaksi. Diriwayatkan dalam kitab Umdatul Ahkam bab gadai dari sahabat Aisyah, sahabiat Aisyah, bahwasanya ishtara min yahudiyun wa ta'amahu dir'an min hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Bisa difahami? Enggak boleh, karena antum membantu orang untuk melaksanakan kesyirikan. Bisa difahamkan? Antum sudah tahu, berarti kaidahnya langsung. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim yang saya pernah jelaskan kepada ikhwan di Kupang terkait dengan menjual pohon Natal. Boleh enggak? Enggak boleh, karena antum membantu orang untuk berbuat kesyirikan. Dan kaidahnya langsung, dan kaidahnya antum tahu. Bisa difahami? Bisa difahami. Jual aja, kalaupun untuk mereka minta untuk pasang, dan penjual enggak perlu menanyakan untuk apa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini merupakan bid'ah. Ini merupakan bid'ah, enggak perlu. Antum ketika saat yang antum jual itu halal dan benar dalam syariat, maka enggak usah lagi antum nanya ini buat apa, ini buat apa. Nanti berdampak pada status harta yang antum dapatkan. Oleh karena itu pentingnya para pedagang untuk menuntut ilmu. Penting para pedagang untuk menuntut ilmu. Ingat, kaidahnya dipegang. Dalam permasalahan ini, jika kaidahnya langsung, maka haram. Jika kaidahnya tidak langsung, tidak mubasyirah, maka tidak haram. Sama seperti menjual senjata kepada membeli produk-produk orang-orang kafir yang keuntungannya untuk pakai membeli senjata membunuh saudara kita di Palestina. Kan tidak langsung, panjang prosesnya. Berarti kalau menjual pakaian-pakaian yang di pasar seperti pakaian rumah, boleh, halal. Celana juga halal dan enggak perlu ditanya, ini mau pakai buat apa ya? Kalau antum kan sering lihat orang-orang muslim tuh keluar pakai celana yang antum, celana pendek yang antum jual di pasar. Dan tidak perlu antum tanyakan iman. Menanya-nanyakan permasalahan begini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini bid'ah, enggak boleh. Ini dijelaskan dalam kitabnya Dr. Erwandi Hafizahullah, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kalau gini, Ustaz, jadi orang itu dia beli sepatu saya, dia katakan saya pakai untuk gereja, dia ngomong sendiri gitu. Wallahu ta'ala, saya tidak tahu. Kan saya penjual sepatu tadi, sepatu sendal. Iya. Silakan yang lain. Ya, silakan, tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak, waktunya sudah mau dekat. Fadal, silakan. Enggak, Pak. Iya. Syaratnya? Iya. Iya. Servis HP. Iya. Ketika user mau memakai HP. Iya. HP-nya rusak. Spesifikasi rusaknya dijelaskan enggak? Kita jelaskan. Oh iya. Iya. Kebetulan stok Iya. Ya. Hukumnya gimana? Hukum apanya? Jual belinya. Jasanya belum ada, enggak boleh. Karena barang belum dimiliki sudah dijual sama beliau dan beliau sudah menetapkan harga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yabi ma laysa indaka." Janganlah kalian menjual barang yang bukan milik kalian. Ini seperti contoh kasus yang terjadi dalam masalah online. Saya lupa, salah satu syarat untuk jual beli menjual barang yang belum dimiliki. Ini termasuk dalam syarat. Bisa difahami? Bisa dia. Kalau mau ini, bikin akad saja dengan dia. Bagaimana kalau layarnya saya beli dulu, ketika sudah ada baru saya pasangkan. Kalau menjual jasa enggak masalah, tapi yang antum jual ini barang. Dan barang, syarat penjualan barang harus ada di depan dan antum harus miliki. Kalaupun tidak dimiliki harus sebagai wakil. Wakil. Misalnya sebagai apa ya wakil ya? Reseller gitu atau orang yang dipercayai. Agen, keagenan. Itu enggak masalah. Karena status barang pemilik barang sama dengan status barangnya antum. Bisa difahami? Tetapi ini antum menjual barang yang bukan milik antum, maka enggak boleh. Dari sahabat Hakim bin Hizam, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mana jual beli yang halal bagi saya, mana yang haram bagi saya?" Maka apa kata Nabi, ya ibni akhi, jika kalian membeli, maka jika kalian menjual, janganlah menjual barang yang belum kalian miliki. La tabi' ma laysa indaka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bisa difahami? Fadol, silakan. Barang? Iya. Bagaimana dengan barangnya? Tidak diambil itu. Gimana? Dia servis ya. Sudah lama gak diambil itu barangnya bagaimana nih? Apakah boleh dimanfaatkan atau tidak? Gak boleh, itu bukan milik antum. Dihubungi orang. Antum gak hubungi orang. Tahu keluarganya. Diserahkan ke Baitul Mal. Itu bukan hak antum. Diserahkan ke Baitul Mal. Antum ambil haram bagi antum. Karena barang bukan milik antum. Bisa difahami? Wallah ta'ala. Satu lagi. Saat terakhir ya. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras. Maju-maju. Saya kurang dengar. Afwan. Apakah perlu kita menjual barang dengan barang ibarat yang kita sudah tahu dulu? Pak, misalnya. Iya. Jual ke bank untuk dilakukan kegiatan yang riba atau enggak tahu? Enggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan jangan menolong dalam berbuat kemaksiatan. Kalau antum bertransaksi dengan bank, kemudian tanah itu dibeli, dibangun untuk bank yang bertujuan ribawi, alat-alat riba, kasihan masyarakat. Maka ini kaidahnya langsung, ikhwan. Dan antum kalau sudah tahu gitu, kenapa masih mau bertransaksi dengan bank? Enggak usah. Iya, barang apa yang dijual? Komputer. Enggak masalah, halal. Hukum asal sesuatu itu halal selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada orang muslim. Tidak masalah. Tidak masalah. Sesuatu yang mubah mau jual antara muslim dan muslim, muslim dan kafir enggak masalah. Yang penting itu i'anahnya tidak mubasyirah, tidak langsung. Tolong menolong tidak langsung. Semua segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, makanya para ulama mengatakan hukum muamalat itu mubah. Al-aslu fil mu'amalah al-asyai hatta yadullu dalil ala tahrimuha. Hukum asal mu'amalah itu boleh selagi tidak ada dalil yang melarang. Akan tetapi berkaitan dengan masalah kontemporer, maka ini kita perlu ulama untuk merincinya. Saya kasih contoh, kartu kredit. Tahu antum akad kartu kredit? Apa akadnya? Akadnya banyak itu. Tidak mungkin kita orang awam bisa menguraikan akad tersebut. Oleh karena itu kita butuh para ulama untuk menjelaskan. Karena akadnya murakkab, akadnya bersusun-susun. Akad kartu kredit butuh penjelasan para ulama, ikhwan. Karena berkaitan dengan dunia kontemporer, itu ada para, haknya para ulama yang menjelaskan. Wallahu ta'ala alam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.